Walillahi laniku kagungane Allah sarasan mulku samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Khazainul matori tegese pira-pira dokumen to khazanah. Khazanah napa manane? Gudange udan rezeki lan rezeki warna bati lan tanduran. Wa ila wahi lan maring Allah sarasan almasiru tenggon bali almarji utik segon bali. Sampeyan ke bali ning Allah ora ning demokrasi ora ning HAM ora ning hak asasi napa manusia. Jajal wong sing pejuang HAM sampeyan nak mati. Pangeranem sapa? HAM Gusti. Sing nyafaati kuwe sapa? HAM Gusti. Ya wis kowe goleki HAM, goleki. Nganti mati, nganti akhirate berung per yo. Mulane ngendikane pangeran nak nyindir tiang-tiang kafir fada'uhum falam yastajibu lahum bungok-bungok golek pangerane, golek HAM-e ora ana. Mulane wadalla anhum makanu yaftarun akhire sing digoleki ora ana. Sebagian ayat isle wadalla anhum makanu yaftarun. Dadi iku pangeran dingpen mulane kula suwun sing ngaji kula teng mriki. Iman mbek Allah iku filosofinya paling mateng mergo iman mbek barang sing wujud. Ya iman mbek barang sing napa? Wujud. Sementara demokratisasi HAM macam-macam itu ora barang wujud. Ilmu ngene iki wis langka, mergo wong wis dewa-dewane demokrasi sedemikian. Mulane nek ana wong kafir, wong Kristen bela Isa iku ana bersemayam Roh Kudus, ngene-ngene. Bersemayam istimak iku ya ora barang sing wujud. Mergo istimak iku barang sing ora ana, paham ya? Kados kula nyontokno pulpen mbek HP, HP-ne ana, pulpen-e ana, istimake ora ana. Artinya istimak kan ndak seun saliso, ndak sesuatu ketiga yang wujud kan? Paham ya? Angger dipisah iftirak, kumpul. Misalnya kaya kula kumpul mbek Ruhin jenenge istimak. Tapi istimak itu tidak pihak ketiga, sesuatunya tidak wujud. Iku pentere pangeran, dadi mulane apa iku ngendikane Imam Sanusi sing iso ngilangi kekafiranu memahami al-usul al-arba'ah termasuk ngenali barang wujud, barang nisbi, barang iktibari. Barang nisbi kados wau ubuwah mek bunuwah itu bohong-bohongan. Kaya aku jenenge Baha, bapak kula Ki Nur Salim jenenge Nur Salim, mbah kula Nur Sam jenenge Nur Sam. Iku wujud. Terus ana jeneng. Jenengmu bodoni ubuwah. Ubuwah bunuwah iku nisbat. Berhubung bapak di anak kulo diarani Abun, tapi jeneng Abun ini gak abadi. Tak takono Mbah Nur Sam, bapak kulo jenenge Ibnun. Lah kulo jenenge Ibnun. Kulo di anak jenenge Hasan, diarani kulo Abun. Paham? Lengun aku rai sobok sembah, wong gak jelas. Terus kulo diarani Ruhin ini misalnya bodoh wong alim kulo, tapi murid Ruhin, orang ana wong alim kok Ustadz Ruhin. Wah repot dong. Paham gak? Orang ana bare lho nggih Abun Abun Ibnun piye kelem darane? Kayak Mustafa Jenggot jenenge apa? Abun apa Ibnun? Gak makhluk iki lho jenenge sapa? Abun apa Ibnun? Abun. Cara anake. Jare bapake? Ibnun. Jare bojone? Jojo. Ya sing ngono gak jelas. Lah terus Mustafa iku apa jenenge? Ya Mustafa. Jadi bunuwah ubuwah itu nisbi, gak ono bari. Lha iku ya ora wujud. Maksudnya ora wujud ya ora ono sing ono Mustofa. Paham ya? Lha iku nang gone ilmu mantek dipelajari. Jadi sing wujud tenan ya Allah niku, liyane iku gak jelas. Karena wujudnya kadang iktibari, kadang nisbi. Ya terus ngaten iki ora ono apa-apa ujug-ujug kita koyo dhewe presiden. Wah iku ketua kita, pimpinan kita, kita anak buah. Piye ujug-ujug ora ono apa-apa? Darani niku. Presiden sing dadekno kita-kita sing milih. Nak delok kita sing dadekno ya kono anak buah kita, ngene sing ngangkat. Penak kok cucu kita sing dianggap apa? Anak buah. Mulane kan takok iki Gus dina ndi presiden? Gak sing ngangkat presiden. Wong kok ambek presiden cek wedine cek takzime kan. Mergo nisbi ya ana ubuah. Lah ana pangeran ra iso, pangeran tetep pangeran, mergo ra di bapak ra di mbok. Mulane kenapa pangeran ra di bapak mbok? Mergo kok ana nisbat. Ayo pangeran ketemu sowe tetep pangeran. Ayo apa am jajal? Ora iso, mbok khilaf piye tetep pangeran, tetep mentor dadi pangeran. Ayo mbok khilaf piye? Nah, mulane pangeran ulam jalit walam yulat walam yakullahu fanakan. Kira tau mikir ngono to? Ayo mulane wong gampang sirik perkara ne percaya nisbat, percaya iktibar. Padahal nisbat wa iktibar sama-sama tidak wujud. Mulane penting ngaji-ngaji, ya ngaji ilmu niku penting. Ulama harus ngomong terus. Aja nuruti selera ngomong ngene swarga, nek ngene swarga mari enak. Pokoke ilmu harus diomongno. Ben tauhid kita tambah mantep, nggih, tauhid kita tambah Banyak tuh orang-orang yang tobat yang pro demokrasi. Mereka mikir aku nak mati iku golek iku ning ndi? Demokrasi iku ning ndi? Terus HAM iku ning ndi? Marabuka HAM, mama nabi buka HAM. Mama kiblatuka HAM. Ya terus diwawai Allah kan nyeluk. Fada'auhum yodoh nyeluk tapi falam yastajibu lahum. Ya raiso jawab. Pas falam yastajibu waro awul azab. Terus doroh anaknya ngomong siksa. Ngeri. Mulanya imani wong kafir dipadakno kasarobim biqi ati yahsabu dham'anu ma'a. Jadi lengi-lengi pentingnya ngaji itu terus. Mulane kan nyebut Allah iku sing wujud. Mulane ulama dhisik marai penting kowe iku iman mbek barang wujud. Fa wahu maujudun, sing qadim, sing baki, sing mukhalifun lil khalqi. Dadi mukhalafatul lil hawadisi. Mun jelas ge. Wa ila wahi lan maring apa sarasan al masiru tegon bali al marji utik sing bali. Alam taro mun waroh ge keputusane Mustofa niku bapak tanak. Ora jelas kan. Sugih apa melarat? Ya ora jelas. Jare wong sing tau ditulung Mustofa, ndekne nganggep ndekne bos. Ndekne melarat ya dhe anak buah. Atus Ruhin ya wis ora sugih, ya duwe karyawan. Aku dhe ya ina-inane wong karyawane Ruhin. Wong ngene darani bose. Mustofa no bos. Pangeran ngene. Wong wis melarat lah koyo bos-bos cilik kan ya dhe anak. Buah ku darani bose ku ya napa? Bos. Anak buah ndarane kuwi apa gen? Ya bos to. Padahal Ruhin juga dua atasan mana? Bos. Enggak atasan nih? Atasan apa? Dah terus yang bos apa? Ya, yang paling gak iso ditawar namung Allah niku. Tertinggi dan gak mungkin dari karyawan. Rano nisbi kan? Orano apa? Nisbi. Malah nih dari ulama tauhid, sing rano nisbi, rano itibari, namung Allah Subhanahu wa Taala. Malah nih walam yakullahu kufuan apa? Ahad. Alam tarana ta ningali sira ana wong sak temen Allah Taala wis jiku giring sapa Allah Taala sahaban ing mega ta mendung. Yasuku hutik sing giring sapa Allah Taala ing sahab birifkin kelan alus. Sumayu alifu mongko nuli nyusun sapa Allah Taala benahu antaraning sahab. Yadumu tik sing ngumpulna sapa Allah Taala ba'da ing sebagian sahab ila ba'din wan sebagian. Faiz alu mongko gawe sapa Allah Taala alqita ing pira-pira napa kitah pira-pira napa gumpalan al mutafarriqata kang pisah-pisah. Kit'atan wahidatan digawe dadi gumpalan sing sitok, maksudnya disatukan dari sekian arah. Sumaj aluhu mongkonu digawe sapa wa ta'ala hu ing sahab digawe rukaman ingkang tumpuk-tumpukan bersap-sap. Ba'du te sebagiane sahab iku fauqa ba'din ana ing sebagian sing liya, di atas sebagian sing liya. Fatara mongko ningali sira alwatqa ing udan, ail matara tegese ing udan, mbok tingali yakhruju ingkang metu apa alwatq min khilali sanging sisi selane sela-selane mator. Ekhorijihi tegese makhorijihi ya wonten mime nggih tegese nggon metune mator wis pokoke ngoten iku jenenge udan dadi mos wae wau nggih men halal tenan nggih pokoke anggere ana udan ngombe sithik aja nganggo gelas gelas entuk kok sapa gelas entuk kok sapa bahane kok ndi ujung-ujunge pabrik gelas terbesar Cina sing gawe wong komunis nak ke tuku gelas berarti nyugeno komunis ya wis ra ono bare. Soalnya udan melayu metu ngombe melbu meneh. Ini berarti ini dawuh Imam Ghazali. Mulane riyen wali-wali riyen nak ngobati jare kon njaluk udan perawan. Maksudnya ora kudu perawan, mergo tawasule mbek barang sing suci. Lah sing diwarai goblok malah diadai. Ya malah masalah to. Malah jebuke napa? Diwadai. Berarti malah masalah. Ya sing lara iku tokno-tokno udan. Sampai malah mati to kanyeben. Sana-aneh, serau sanggung. Waya mati, ben mati. Waya-aneh. Waya berangkat kok. Waya mati, ben mati. Fayu sibu mongko. Waya nazilan nurono sopoh ta'ala minas samak sangin langit. Min jabalin ing gunung. Maksudnya gunung es atau gunung udan. Min temin zaidatun zaidafiyah. Kang ing dalam jibal min barotin. Te bangete panas. Maksudnya darani gunung mergo es ku gumpalan. Gumpalannya koyok gunung. Fis samak. Badalun bi'adatil jari. Jadi badal kan baleni huruf jir. Mimbarotin kang yaiku udan gunung gunung es. Ai ba'dihi tegese sebagiane barot. Fayusibu mongko ngenekno sapa wa ta'ala bi iklan barot man ing wong yasau kang ngrasakno sapa ing man. Dadi sebagian daerah ana udan salju, sebagian ora. Iku ya Allah kabeh sing ngatur. Ora kok udane salju sing milih. Ya mereka wau, udan itu barang jamit, salju itu barang jamit, gak bisa mengatur dirinya sendiri. Nganti udan salju anane ning kene, raono ning kene, kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Fa yusibu bima yasa wa yasrifuhu. Amaya, saya sebagai kare iman ini enak, kok jadi wong mukmin enak, sebagai kare iman ora melok ngatur. Kenapa ning kene udan salju ning kene ora? Ya mereka sing ngatur ngono sampe. Mereka misalnya berjawab, karena angin ini, kena ditakoki nek kenapa angin itu begitu? Ya karena di belahan Afrika itu ada segitiga ini. Lah kenapa segitiga ini gini? Sesuai kan ya kakuati. Sesuai sembuh roh pokoknya ngono. Lah daripada ngono kesuwen kok ilmuwan mendingan kau wong Islam. Mas pokoknya sing gawe ngersakno ngono dame wong Islam paling ke. Kok repot kok napa? Repot. Kenapa kok mati lara ngene iki ganas ngene ngene. Lah kenapa kok lara? Mergo terinfeksi ngene virus iki ngene. Mereka akan impor pakaian bekas gini-gini seruat. Nah cara santri gak mau, kenapa mati? Ajalin tak. Damai. Pokoknya cara Islam itu simpel, jawabnya apa? Simpel. Ya repotnya tenan, ya tenan. Jadi kontra itu apa? Ente. Nanti kalau ngerti aku itu yang kenapa gue suka mati? Ya mereka udah urep. Aku mau repot, kenapa mati? Mereka udah urep. Wakian analisis ruwet ya. Rupa tetap goblok, akhirnya kan tetap goblok.